Mitra bisnis, situs Tempo menulis, para pejabat plin-plan soal harga LPG 12 kg yang setelah 1 Januari lalu diumumkan naik hampir 70% dan sekarang diubah menjadi naik hanya sekitar 17%. Perubahan harga ini terjadi tidak sampai 24 jam setelah Presiden SBY pada hari Minggu kemarin menginstruksikan untuk meninjau ulang kenaikan harga. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Bidang UKM, Nina Tursina. Bu Nina, apa komentar Anda soal ini? Aduh, jadi mesti tarik napasnya panjang. Jadi saya tidak mau menyorotin yang lain-lain, cuman saya ya bukan mengatasnamakan kepada teman-teman UKM dan IKM seluruh Indonesia. Sebetulnya buat mereka-mereka selaku pengusaha besar maupun kecil itu masalahnya sama ketika menghadapi hal-hal seperti situasi dan kondisi seperti ini. Kita nih jadi pengusaha tuh sulit sekali, apalagi tahu bahwa UKM kan masalahnya sudah banyak sekali, tambah dengan masalah-masalah yang mudah sekali naik dan mudah sekali turun, itu tentunya buat para UKM ini susah sekali. Dan ini dampaknya kemana-mana, karena sudah naik misalnya kemarin 68% lah. Itu tentunya secara otomatis barang-barang sekarang itu sudah pada naik. Sekarang sudah ada penurunan kembali, 1 kilo hanya 1.000 kenaikannya. Ini dia, jarang sekali produk-produk yang sudah naik, turun, itu sulit sekali. Perlu ada pengendalian pasar tentunya demi kebaikan semua pihak. Tidak fair juga kalau sekarang naiknya cuma 17%, terus harga bahan yang lain-lain naiknya seperti yang kemarin 68. Melihat berubah-ubahnya kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga LPG ini, menurut kacamata Bu Nina, apakah ada muatan politis nih Bu di dalamnya? Saya tidak bicara pun orang juga sudah banyak bisa aja ya, karena nih situasinya memang sedang situasi berpolitik. Mungkin itu tidak dikaitkan dengan politik, tapi karena situasinya dalam situasi politik, pasti orang akan menebak bahwa oh ini dikaitkan dengan segala macam politik, pasti adalah sedikit banyak unsur kepolitiknya. Tapi kembali lagi lah, saya tidak mau memikirkan itu politik atau tidak, yang benar-benar fokus bagaimana bisnis ini bisa berjalan dengan baik tanpa gejolak-gejolak yang sangat berdampak, akhirnya kita semua yang rugi gitu loh. Sebetulnya kalau kita bicara masalah UKM ya, UKM dan IKM, mereka tuh tidak mau memikirkan itu untuk kepentingan apa kenaikan itu. Yang penting dia bisa memproduksi barang dengan produksi kos yang bisa bersaing dan harganya bisa bersaing. Dia menjalankan usahanya bisa continue terus sampai kesinambungannya harus dijaga. Karena apa? Mereka memikirkan hal yang hari-hari besok pasti akan ada kenaikan listrik yang tahap berikutnya itu, dan bunga bank pasti akan naik, kredit bank sampai sekarang juga bunganya masih belum ada kepastian. Terus nanti masalah ketenaga kerjaan, UMR dan lain sebagainya, masalah perpajakan dan lain sebagainya. Jadi kalau bagaimana fair atau tidak dan lain sebagainya, mereka tidak memikir sampai sejauh itu. Yang penting bagaimana dia bisa terus menjalankan kegiatan bisnisnya dan benar-benar harganya tuh bisa bersaing sehingga pasar dia jangan sampai direbut oleh orang lain sehingga kita sulit sekali untuk mengambil balik. Bukan rimo ya, sebetulnya kita protes juga, tapi biarkanlah pihak-pihak lain yang memprotes atas nama UKM. Tapi kalau kita protes-protes terus, kita bisa ketinggalan karena UKM dengan segala keterbatasannya ya. Sebetulnya kita juga nggak terima ya dengan situasi seperti sekarang, udah naik dan barangnya susah dicari. Sebetulnya gas ini kan mungkin dipakai untuk yang level-level menengah ke atas, tapi sebetulnya industri kecil UKM dan IKM itu banyak sekali yang menggunakan gas 12 kilo. Kita sebagai pengusaha sebetulnya kecewa juga, tapi sebagai pengusaha kita tidak bisa hanya memikirkan fokus di sini saja. Sementara situasi seperti saat ini momen ini bisa diambil oleh pengusaha-pengusaha lain dari luar untuk mengambil pasar yang sedang gonjang-ganjing ini yang kita khawatir sekali. Baik, Bu Nina. Lalu apa yang harus menjadi fokus pemerintah ke depannya nih, Bu, terkait LPG ini? Yang fokusnya lagi masalah stok. Stok LPG ini jangan sampai sulit dicari oleh para pengguna, khususnya UKM dan IKM. Dengan harapan yang jelas itu tetap mudah dicari produknya, dan pemerintah bisa mengendalikan harga dampak dari kenaikan ini benar-benar harus yang seimbang ya. Kami juga bukan tidak setuju naik, tapi naik tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan kemampuan para pengusaha yang situasinya sekarang memang sedang banyak hal-hal yang harus dipersiapkan gitu. Saya ini walaupun 1000 kali jutaan banyak juga akhirnya kan. Dan ke depan jangan sampai kenaikan itu tanpa persiapan sama sekali, ujug-ujug judulnya. Ini benar-benar kasihan bagi UKM dan IKM, karena tanpa persiapan tentunya dia sudah memplanning dalam jangka untuk 1 tahun. Apalagi yang dia terima kontrak-kontrak. Apapun itu, mau itu pemerintah kek, mau itu BUMN kek, yang lain, tapi tentunya harus ada sosialisasi secara transparan bagi masyarakat, khususnya UKM, IKM. Kadang-kadang mungkin dulu udah pernah disosialisasikan, tapi lupa. Jadi terus-menerus kalau perlu iklan di TV ya, bahwa akan ada kenaikan sekian. Jadi kita sudah bisa ancang-ancang berapa sih cost-nya yang bakalan bisa kita perhitungkan jauh-jauh sebelumnya. Demikian Ketua Apindo Bidang UKM, Nina Tursinah. Saya, Mandariska.